Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lanjutkan daras dan kajian kita pada materi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita ambil dari kitab Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita sampai pada bait syair yang ke-21. Kita akan masuk pada yang selanjutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal aslu fi 'adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah wa laysa mashru'an min al-umuri غير الذي في شرعنا مذكور هذا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور والاصل حكم asalnya في عاداتنا tentang adat istiadat manusia. Hukum asalnya adalah al-ibahah, halal, mubah, boleh. Hatta yaji'a sariful ibahah. Hatta sampai yaji'a datang sariful ibahah yang memalingkan dari kebolehan. Sampai datang dalil yang memalingkan dari kehalalannya. Jadi hukum asalnya adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia itu halal, boleh, sampai datang adanya dalil yang melarangnya. Walaysa masyru'an minal umur, dan tidaklah suatu perkara itu disyariatkan, ghairal ladzi fi syar'ina madzkur, selain yang disebutkan dalam syariat kita. Ada dua perkara di sini. Yang pertama adalah terkait dengan adat kebiasaan, yang kedua terkait dengan masalah peribadatan. Terkait dengan adat kebiasaan, maka hukum asalnya halal-halal saja. Seorang misalnya pagi hari makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi, boleh kan? Sebagian negara nasi itu ya paling siang. Pagi roti, siang nasi, malam makaroni misalnya. Ya, atau mie, jenis mie atau makaroni. Bahkan ada dulu teman kita dari Sudan, bisa dikatakan belum tentu sebulan makan nasi sekali. Hari-harinya ya makannya roti terus. Ibaratnya kalau makan nasi itu kayak kalau kepengin saja, belum tentu sebulan sekali. Artinya masing-masing negara, masing-masing daerah punya adat kebiasaan. Apa kemudian dikatakan, oh masa pagi nasi, siang nasi, malam nasi? Ya gak apa-apa, adatnya orang sini. Misalnya di negeri kita seperti itu, tidak mengapa. Misal adat kebiasaan orang sini misalnya. Seorang bepergian menggunakan motor, sementara orang-orang pedalaman di misalnya di Baduy pakai himar, keledai misalnya, ya, tidak jadi masalah, ya kan? Tidak jadi masalah. Ya, itu adat. Selama tidak ada larangan syariat, tidak mengapa. Contoh yang ada larangannya, kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, tapi ini tidak baik sebenarnya. Misalnya pas hari raya, laki perempuan yang bukan mahram saling berjabat tangan. Ini kan adat ya. Kadang teman sama teman pas reuni atau apa, bertemu di jalan, walaupun bukan mahram laki perempuan, tapi adat biasaan di negeri sebagian orang seperti itu. Ini adat yang tidak boleh. Ini adat yang menyelisih apa? Syariat. Kalau seorang itu ditusuk kepalanya dengan jarum besi, lebih ringan daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal. Kalau seorang ditusuk kepalanya dengan jarum besi, sakit ya? Itu lebih ringan daripada dia ya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kan adat kadang terjadi, adat kebiasaan ya, ketemu laki perempuan, dulu teman sekolah, kemudian saling berjabat tangan, ini enggak boleh. Walaupun adat kebiasaannya seperti itu, tapi ini bertentangan dengan syariat. Para wanita sahabat saja dulu, ketika berbaiat dengan Nabi, itu bukan dengan berjabat tangan. Kalau sahabat laki-laki, berbaiatnya dengan jabat tangan. Tapi para wanita cukup dengan ucapan. Baiatnya cukup dengan ucapan. Misalnya ada, misalnya pakaian orang-orang, misalnya ya orang-orang, sebagian orang di negeri ini, perempuan memakai pakaian yang transparan, ya, atau pakaian yang memperlihatkan apa namanya leher ke bawah. Ya, ini nggak boleh karena ini aurat, termasuk apa? Bentuk aurat. Ya. Yang kalau itu dipakai tanpa kemudian memakai pakaian yang menutup aurat, tidak boleh. Kalau itu dipakai di dalam kemudian dipakai di luar pakai abaah yang menutupi kulitnya, tidak masalah, insyaallah. Ini jadi masalah kalau itu dipakai sebagai pakaian yang dia keluar rumah transparan. Kulitnya kelihatan. Orang berpakaian tapi seperti apa? Telanjang. Ini pakaian yang jangan dipakai yang seperti itu. Karena adat selama itu bertentangan dengan syariat maka diganti. Ya, diganti. Adapun yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Adapun masalah sesuatu dianggap ibadah, maka pastikan dulu sesuatu yang dianggap ibadah ini memang benar-benar ibadah atau bukan. Ya, kalau bukan, tidak ada perintah dalam agama, maka jangan kamu ya lakukan sebagai bentuk ibadah. Adapun adat kebiasaan silahkan. Selama tidak bertentangan dengan syariat, silakan. Tapi sesuatu yang kamu anggap sebagai ibadah, jangan kamu yakini sebagai ibadah sampai memang ada perintahnya dalam agama. Sebutkan di sini. Wa hadanil aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimahullah fi kutubihi. Dua kaidah ini aslan, yakni pokok yang dimaksud kaidah. Dua kaidah ini, kaidah yang pertama yaitu hukum asalnya adat kebiasaan itu halal. Kemudian kaidah yang kedua, hukum asalnya sesuatu tidak boleh dianggap sebagai ibadah sampai datang dalil bahwa itu ibadah. Dua kaidah ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di beberapa kitabnya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau seorang alim yang banyak sekali karya tulisnya. Wa dzakara annal aslal ladzi bana 'alaihi al-imam Ahmad madhhabahu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kaidah al-asl, ini kaidah atau pokok yang Imam Ahmad membangun madhabnya di atasnya. Imam Ahmad membangun madhabnya, pendapatnya di atasnya adalah annal adati al-aslu fiha al-ibahah. Adat istiadat, hukum asalnya itu halal. Fala yuharramu minha illa ma warada tahrimuh. Tidak diharamkan darinya kecuali apa-apa yang datang tentang keharamannya. Dulu orang-orang jahiliyah itu punya adat, seorang wanita kalau ditinggal mati oleh suaminya, maka dia dijadikan barang warisan oleh anak-anaknya. Waliyadzubillah. Bahkan juga dulu ada istilahnya nikahul abdok, pernikahan tapi lucu caranya. Jadi ada seorang wanita didatangi oleh 10 orang, dihubungi oleh 10 orang misalnya, nanti kalau wanita itu hamil, 10 orang tadi dipanggil. Siapa yang ditunjuk sebagai bapak bagi anaknya harus mau. Ini kan berarti pernikahan yang apa? Nah, benar yang seperti ini, ya kan? Ya, pernikahan yang tidak benar. Ini contoh. Wa anna al-asla fil ibadat annahu la yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Dan bahwasannya hukum asal dalam masalah ibadah, bahwa sesuatu tidak disyariatkan kecuali apa yang memang Allah dan Rasulnya sudah mensyariatkan. Jadi jangan kamu misalnya membuat-buat syariat baru yang Allah dan Rasulnya tidak mensyariatkan. Ya. Misal saja mengadakan sholat khusus ketika tanggal 1 Sya'ban ya, di lapangan sholat khusus misalnya tanggal 1 Sya'ban. Nah, ini enggak benar seperti ini ya. Tidak benar seperti ini. Kalau dimakan masa sholat dilarang, jawabannya ya dilarang kalau sholat tadi tidak ada tuntunannya. Yang tidak dilarang itu, yang diperintahkan itu sholat-sholat yang ada ketentuannya. Adapun sholat yang kamu ngarang-ngarang, yang kamu membuat-buat, yang tidak ada tuntunannya dalam syariat, ya dilarang. Ya. Dilarang. Fal'adatu hiya, adat istiadat adalah ma'ta dan nas, apa yang manusia biasa lakukan. Minal ma'akil, dari makanan. Ya. Makanan. Misalnya, ya, ada orang dia menggoreng singkong. Ada orang dia memarut singkong. Ada orang dia buat seriping singkong. Ada orang, apa kemudian kita bid'ah ini? Ya, apa seperti itu? Ya tidak. Singkong bisa dibuat sekian macam ya, makanan kan? Dibuat seriping, dibuat balok, ya dibuat apa lagi? Ya, ketuk, ya kan? Yang seperti ini silahkan. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Ini contoh. Atau seorang ada yang makan pakai piring, ada yang makan pakai daun jati, ada yang makan pakai apa namanya batok. Apa batok kelapa, silahkan. Ya. Tapi kalau makan pakai piring emas, ini dilarang. Karena ada hadis yang melarang, ya, la ta'kulu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala fi sihafihima. Janganlah kalian makan pada bejana emas dan perak, dan jangan pula pada ya loyang atau sejenisnya dari emas dan perak. Ini jelas, enggak boleh. Ya. Sebagian mengatakan kenapa sih enggak boleh makan atau minum pakai wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ada yang mengatakan, karena emas dan perak ini zaman dahulu itu sebagai mata uang, alat untuk tukar menukar barang. Kalau itu dibuat untuk perkakas seperti itu, akhirnya kan bahan baku untuk uang kan jadi apa? Berkurang. Padahal kebutuhan orang terhadap tukar menukar dengan uang kan sangat butuh sekali kan. Ada pula yang mengatakan itu akan membuat sedih orang-orang fakir. Orang-orang fakir ketika melihat orang-orang kaya minum pakai gelas emas, makan pakai piring emas, nah, mereka saja kesulitan bahan makanan, kelaparan karena nggak punya uang untuk beli ya bahan makan. Lah ini kok ada orang makan pakai piring emas, kan seperti apa? Ya, semacam takabur terhadap orang fakir dan miskin. Tapi wallahu ta'ala alam, kita enggak tahu yang lebih tepat apa larangannya, namun seperti itulah kita dilarang untuk makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Entah yang mana apa namanya sebabnya, baik kita tahu atau tidak tahu, ya. Namun syariat melarangnya, kita harus apa? Taat. Ya. Karena kita tidak harus tahu hikmahnya. Misalnya, kamu kalau kentut, kemudian mau sholat, kamu apa? Cebok atau wudu? Hah? Kamu kentut, kemudian mau sholat, kamu cebok atau wudu? Wudu kan? Kenapa gak cebok? Ya seperti itu sudah ketentuannya. Jadi, ya, jadi, terkadang ada sesuatu yang kadang kita enggak ngerti apa sebabnya. Terkadang ada sesuatu yang kita ngerti sebabnya. Nah. Jadi adat istiadat manusia adalah apa yang manusia biasa lakukan dari ma'akil, makanan, masyarib, minuman. Ya, minuman beragam. Ya. Ada es campur, ada minuman ini banyak sekali. Ya. Ya. Ada orang minum misalnya es teh. Ada enggak es teh? Mungkin terdengar untuk orang-orang Arab terutama, kok ada orang minum es teh itu enggak terbayang oleh mereka. Minum teh dingin saja sesuatu yang mungkin enggak terbayang oleh mereka, apalagi es teh. Kan kacau kan? Tapi sebagian negara biasa saja es teh. Kan gitu. Pernah mi antum dengar ada orang Arab minum es apa minum teh dingin? Kan enggak pernah. Teh itu mesti anget. Dan ini bukan hanya dingin, campur es. Ya, di negeri kita gitu es teh. Tapi sudah kebiasaan, boleh-boleh saja. Enggak ada larangan kok, ya kan? Enggak ada larangan. Kecuali ya, teh campur ganja misalnya lah. Ini kan karena ada zat memabukan. Ini jelas dilarang. Kalau campur es seger ya kan, terutama untuk buka puasa ya kan, seger banget. Nah, wa asnaf al malabis, dan berbagai macam pakaian. Pernah kita lihat sorbannya orang Sudan itu mungkin bisa sampai 2 meter atau hampir 3 meter mungkin, sorbannya panjang sekali, jadi ngikatnya itu masya Allah. Ada orang pakai jubah gini, jubah, sakunya di belakang sini, punggung, masya Allah. Kita belum pernah kan, saku ya di sini, tapi ada sebagian daerah, apa namanya, di sini. Ada lagi sebagian negara, kalau kita kan pasang anting-anting di mana? Untuk perempuan di telinga, ini di apa? Di hidung, ada gak? Ya, tentu orang-orang India, ya. Di hidung di sini, pasang antingnya itu di sini. Wadhahab wal maji, ya. pergi dan datang, misalnya pakai apa ya, pakai gerobak, mau pakai sendal atau tidak pakai sendal, atau pakai sepeda, ini jadi masalah. Pernah Syekh Al-Albani masuk, dimasukkan oleh salah seorang wartawan di salah satu majalah waktu itu, Al-Mudhik Al-Mubki. Mungkin kalau dalam bahasa kita aneh tapi nyata. Al-Mudhik Al-Mubki. Ini yang membuat orang itu tertawa dan bikin orang apa? Menangis. Begitu disebutkan Syekh Al-Albani, seorang syekh, bayangkan. Waktu itu dia pergi ke tempat kerja naik sepeda. Orang gak terbayangkan namanya syekh kok naik sepeda, itu kan kelasnya orang-orang sana kan aneh ya kan. Sehingga dimasukkan ke majalah itu, Al-Mudhik Al-Mubki. Al-Mudhik Al-Mubki. Syekh ketika mendengar bahwa dirinya dimuat di majalah itu, beliau mengatakan, saya tidak peduli. Artinya, bagi saya bagaimana saya datang ke tempat kerja dengan cepat. Orang mau pakai sepeda, mau pakai jalan, mau pakai mobil, terserah kan. Yang penting sampai tujuan dengan apa? Dengan cepat. Ini jadi masalah. Pernah dulu sebagian masyayikh datang ke Indonesia. Kemudian dibonceng oleh apa? Salah seorang ustadz kita. Dia, bagi mereka kan aib orang duduk laki perempuan, laki-laki, apalagi kan bonceng kayak gitu, menurut dia aib. Jadi dia duduknya kayak perempuan, nyamping seperti itu, ya kan? Nyamping seperti itu, ya. Nah, ya adatnya, ya misalnya di sana nggak ada seperti itu. Misalnya adat orang kita, kalau kamu megang kepala orang itu kan berarti sudah sangat berajar ya. Tapi bagi orang-orang Arab biasa pegang kepala, pegang jenggotnya ya syekh ini. Tapi bukan syekh maksudnya, syekh orang alim maksudnya ya penjaga toko misalnya. Kamu ingin menawar, caranya dengan pegangi jenggotnya ya, tawar itu biasa loh di sana. Tapi kalau kamu sampai menyentuh bokongnya, sudah kiamat sudah. Artinya kamu akan dilempari kamu. Ya, bagi mereka ini aib yang luar biasa. Kalau kamu megang kepalanya, megang jenggotnya, ya saja. Kalau megang bokongnya, wah sudah. Masalah besar. Ya, masalah besar. Ada ikhwana waktu itu, dia ketika sa'i kalau gak salah, kainnya ihramnya ya jatuh atau bagaimana, ketika dia berdiri nggak taunya sampingnya ada seorang wanita mungkin kesentuh tangannya, itu keluarganya marah besar, padahal ya nggak ada niatan apapun, karena memang ya jatuh kan orang ramai kan naik kayak gitu kan ya, artinya mereka ya adatnya beda. Kalau orang kita megang kepala itu sudah kurang ajar kan? Bagi mereka tidak. Ya. Tapi tentu bukan maksudnya memegang kepala atau jenggot orang-orang yang misalnya masyayikh, orang-orang yang pejabat-pejabat, ya tentu ini enggak masuk, ini enggak boleh. Karena pernah ketika perundingan Hudaybiyah, Rasulullah SAW waktu itu berhadapan dengan para delegasi-delegasi musyrikin, utusan-utusan musyrikin. Waktu itu sahabat Mughirah bin Syu'bah sebagai pengawal di sisi Nabi, ada seorang musyrik menarik jenggotnya Nabi, begini. Langsung dipukul sama bagian gagang dari pedangnya Mughirah bin Syu'bah. Akhirnya daka an liha Rasulillah, lepas tanganmu dari apa jenggotnya Rasulullah. Artinya ini tentu tidak adab ya, ini Rasul ya kan. Kalau itu misalnya menjaga toko atau apa ya biasa lah ya. Tapi kalau ini masyayikh yang dipegangin ininya kurang adab lah ya, ya kan. Atau ya orang pejabat misalnya kamu pegangin ininya, ya tentu ini kurang adab. Kalau itu ya misalnya supir taksi ya, menjaga toko sebagainya. Ada kisah yang lucu. Saya awal-awal dulu, ini kisah terkadang sama teman itu dijadikan lelucon. Waktu itu kita turun di Bandara Madinah. Saya enggak ngerti. Yang masyayikh yang mana, yang supir taksi mana. Nah dulu ada serombongan kita, ada ikhwana yang sudah sempat tinggal di Saudi lama. Anak tanya, waktu itu kan kita keluar di bandara banyak sekali supir taksi. Itu banyak kan orang-orang tua yang jenggotnya panjang-panjang. Nah kita taunya kalau jenggotnya panjang itu masyayikh gitu kan. Ya, anak tanya sama teman anaknya sudah sempat lama di Saudi. Itu Syekh siapa ya, Khi? Itu Syekh siapa? Dia ketawa, ya. Itu bukan masyayikh, itu supir taksi. Itu supir taksi katanya, ya. Pengalaman ini dijadikan apa? Terkadang lulusan dari teman kita. Kalau ketemu itu sering, atau masih ingat yang dulu apa? Dikira masyayikh waktu itu apa? Supir taksi. Ya, orang-orang sepuh-sepuh, tua, jenggotnya panjang. Ya, kita kira masyayikh menyambut kita waktu itu. Ternyata yang supir taksi ya nyari penumpang. Ini contoh saja ya kan. Nah, Allahul Musta'an. Wal kalam, cara berbicara. Kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ya. Nah, sehingga kalau misalnya saya misalnya mengatakan, ini tisu harganya berapa? 10 ribu. Kira-kira 10 ribu apa? Coba, rupiah, dolar, real, ringgit, peso atau apa? Rupiah kan, karena saya di Indonesia, saya kita bertanya ini berapa harganya? 10 ribu, berarti 10 ribu apa? Rupiah, karena adatnya seperti itu. Atau saya bilang 10, berarti 10 ribu, ya. Kan gitu. Jangan kemudian diartikan 10 ribu dolar atau 10 ribu apa? Real, yang gak mungkin. Wasa'ir tasarrufat al-mu'tada dan seluruh, ya, tasarrufat, tingkah laku yang sifatnya biasa. Di antara yang ada tapi ini enggak bagus, kadang dijadikan sebagai apa, kritikan. Terkadang sebagian jamaah haji itu, ya mungkin kebiasaan mereka di negeri ini, kalau melewati orang itu ngerunduk, ngerunduknya itu ngerunduk banget seperti ini, sampai tangannya nyentuh sajadah. Nah kalau dari tengah-tengah Masjid Nabawi sampai pintu berapa jauh kan, kalau gini terus, ini orang Indonesia sedang apa, udah rukuk sambil jalan, ya kan. Gak usah kayak gitu. Orang tahu lah cara jalannya orang, ya ihtiram, menghormat orang itu ketara lah dengan orang yang takabur kan. Enggak perlu kemudian runduk kayak gini sampai tangannya itu nyentuh apa? Karpet. Dari tengah Masjid Nabawi bayangkan sampai pintu kan jauh banget kan seperti ini. Orang kadang heran, nah apa ini? Ya kan? Nah, ini enggak baiknya seperti itu. Jalan biasa saja, ya, dengan apa namanya santun tanpa harus runduk seperti itu. Ya. Nah. Fala yahrumina illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Tidak diharamkan darinya kecuali apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Jadi adat kebiasaan, baik itu makanan, minuman, pakaian, cara pergi, cara datang, cara berbicara, dan tingkah laku yang biasa dilakukan oleh masyarakat, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, baik secara tersirat atau tersurat, maka itu halal. Namun kalau itu ya ada larangannya secara tersurat, berarti tersebut atau tersirat atau secara kaidah umum, maka itu dilarang. Imma nassan sharihan, baik larangan itu sifatnya adalah nas yang tegas, teks yang jelas menyebutkan bahwa ini enggak boleh, ini enggak boleh. Aw yadkhul fi umumi, atau yadkhul fi umumin, atau masuk pada keumuman, ya, keumuman dari yang diharamkan misalnya. Au qiyasin sahih, atau dalilnya secara qiyas yang sahih. Qiyas itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu, itu namanya qiyas. Ya. Qiyas adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Wa illa, dan kalau tidak ada larangan, fasairul adati halal, seluruh adat istiadat hukum asalnya apa? Halal. Seorang misalnya dia membuat rumah, ada yang rumah dari kayu, ada yang rumah dari batu. Misalnya model tertentu di negara tertentu seperti itu, misalnya kotak, kalau di daerah lain limas, di daerah lain bentuknya apa namanya, ya macam-macam persegi, ya terserah, nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Wa dalil ala hilha, dan dalil tentang halalnya adat kebiasaan, selama tidak ada dalil baik secara tersurat atau tersirat, itu qauluhu ta'ala, itu firman Allah ta'ala, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang telah mencipta untuk kalian semua apa yang di muka bumi ini. Di semua yang di muka bumi ini Allah cipta untuk kita semua. Jadi kalau ada yang menanyakan apa sih hukum makan kangkung halal, apa dalilnya ini? Ya. Apa sih ya, hukumnya memakai misalnya ya becak? Ya, jawabannya boleh. Dalilnya ini. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah mencipta apa yang di muka bumi ini semua untuk kalian. Semuanya untuk kalian. Allah sebutkan ini konteksnya adalah konteks imtinan, pemberian anugerah. Fahada yadullu ala annahu khalaqalana ma fil ardi jami'ah. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencipta untuk kita semua apa yang ada di muka bumi ini. Linantafi'a bihi, untuk kita manfaatkan apa yang di muka bumi ini, ala wajhin min wujuhil intifa', atas sisi apapun dari sisi pemanfaatan. Apapun, misalnya tadi saya cerita apa, saya contohkan singkong. Ada yang misalnya buat seriping singkong, ada yang buat ketuk singkong, ada yang buat apa namanya, balok. Ini tidak mengapa yang seperti itu. Kamu manfaatkan sebagai apa namanya, ya, sebagai makanan berat, sebagai makanan camilan ringan, terserah. Wa amal ibadat, adapun ibadah, fa inna Allah khalaqal khalqa li'ibadatih. Sesungguhnya Allah SWT mencipta makhluk tujuannya agar mereka beribadah kepada Allah. Wa bayyana fi kitabi, dan Allah jelaskan hal itu dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan melalui lisan rasulnya. Al-ibadat allati yu'badu biha, ibadah-ibadah yang Allah disembah dengannya. Jadi tidak dibiarkan orang untuk ngarang ibadah tersendiri, tidak. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Rasul jelaskan dalam Sunnah, bentuk-bentuk ibadah yang Allah diibadai dengannya. Bukan hanya diperintah untuk melakukannya, bahkan wa amara bi ikhlasiha lahu, dan memerintahkan hambanya untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah. Faman taqarraba biha lillahi mukhlishan fa'amalu maqbul. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan ibadah tadi kepada Allah dengan tulus, maka amalan orang tadi diterima. Wa man taqarraba lillahi bighairiha fa'amalu mardud. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selain yang Allah telah tentukan, selain apa yang Allah dan Rasulnya telah tentukan, maka amalannya tertolak. Amalannya tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tadi tertolak. Wa sahibu dakhilun fi qawli ta'ala, dan pelakunya, sahibu di sini artinya pelakunya, dan pelaku kebid'ahan masuk pada apa yang Allah firmankan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat bagi mereka syariat agama sesuatu yang Allah tidak izinkan, sehingga barakallahu fikum, dalam masalah ibadah maka sesuatu yang tidak ada perintahnya jangan kita lakukan, karena kalau kita lakukan dan kita yakini sebagai ibadah, berarti baik secara langsung atau tidak langsung kita telah menuduh Rasul mengkhianati amanah, seolah-olah masih ada dari syariat yang belum disampaikan. Hanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam agama, berarti dia telah menuduh Rasul mengkhianati amanat, seolah-olah ada tugas yang belum disampaikan. Jadi intinya, bedakan antara adat kebiasaan dan dengan ibadah. Adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, baik itu cara bicara, pakaian, makanan, minuman, kendaraan, hukum asalnya halal selama tidak ada larangan dari syariat. Contohnya ada larangannya kalau seorang makan pakai misalnya piring dari emas atau panci dari perak misalnya, ini dilarang. Atau misalnya seorang dia memakai pakaian yang biasa dipakai di masyarakat tapi pakaian yang transparan. Seorang wanita pakai pakaian transparan yang sampai terlihat kulitnya di luar dari apa? Di luar dari kainnya. Ini seperti yang Nabi sebutkan, kasiat, ariat, berpakaian tapi telanjang. Ya. Ini termasuk pakaian yang haram. Ya. Demikian pula, seorang misalnya dia memakai pakaian sutra misalnya, laki-laki pakai sutra. Ini dilarang. Kecuali kalau dia itu kena gatal-gatal misalnya. Atau seorang dia berbicara. Berbicara tapi dia laki-laki tapi dia membuat-buat suara kayak perempuan. Ini gak boleh. Laki-laki tapi dia ya berbicara seperti suara perempuan. Ini gak boleh seperti itu. Ini tasyabbuh. Namanya apa? Tasyabbuh. Nah. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umur, sarana dari perkara seperti tujuannya. Sarana memiliki hukum tujuan. Wahkum bihadzal hukmi, dan vonislah dengan vonis ini lizawaidi, untuk pelengkap-pelengkapnya. Untuk pelengkap-pelengkapnya pun sama ya. Seperti apa yang itu tujuannya. Contoh, hukum memakai minyak wangi bagi laki-laki yang akan berangkat Jumatan. Hukumnya apa? Sunnah, ya kan? Tetapi kamu tidak bisa melaksanakan sunnah memakai minyak wangi untuk Jumatan kecuali harus membeli, karena kamu enggak punya, kamu harus membeli. maka hukum membeli minyak wangi di sini sunnah. Padahal aslinya membeli minyak wangi mubah-mubah saja, enggak sunnah, enggak wajib, enggak haram, enggak makruh, boleh-boleh saja. Namun ketika kamu tidak bisa menjalankan sunnah memakai minyak wangi ketika berangkat Jumatan, kecuali harus membeli minyak wangi, maka hukum membeli minyak wangi di sini apa? Sunnah. Hukum menjual parang itu boleh atau dilarang? Menjual parang, pedang, parang boleh. Tapi kamu tahu ada dua kampung yang biasa apa? Tawuran, atau ada kelompok sedang tawuran, kita malah jualan parang di situ. Jadi damai apa tambah panas? Mungkin kamu kata, oh, kapan parang saya akan laku kalau enggak sekarang? Wah, mumpung pada tawuran jual parang di situ biar apa? Laku ludes. Enggak boleh di situ. Karena dengan perbuatan kamu, ya, tawuran bukan berhenti malah tambah apa? Panas. Yang seharusnya kamu mengislah, mendamaikan, malah kamu menjadi sebab memanasnya apa? Keadaan. Kan gitu. Yang tadinya cuma pakai tangan dengan tangan, sekarang pakai pedang-pedang, kan lebih bagus, lebih ngeri. Ya, lebih ngeri kalau itu memang, ya, bukan jihad masalahnya, tawuran kan. Ya, kalau jihad beda lagi. Ya. Ya'ni maksudnya, annal wasaila tu'ta ahkamu al-maqasid. Maksudnya, yang namanya sarana diberikan untuknya hukum tujuan. Fa idza kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Kalau seorang misalnya diperintahkan dengan suatu perintah, berarti dia juga diperintahkan dengan sesuatu yang perintah tadi tidak bisa terlaksana kecuali dengannya. Misalnya kamu laki-laki kan diperintah untuk sholat jamaah. Kamu tidak akan bisa jamaah kecuali dengan berjalan ke masjid. Maka hukum berjalan ke masjid untuk sholat jamaah adalah wajib. Sebagaimana jamaah wajib, maka berjalan menuju ke masjid untuk sholat jamaah adalah wajib. Seperti itu. Kamu ingin Jumatan, sementara kamu belum mandi, gak ada air, kecuali harus membeli air. Hukum mandi untuk Jumatan wajib. Rasul mengatakan, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun. Mandi di hari Jumat adalah wajib. Rasul juga mengatakan, man ja'a minkumul jumu'ata falyaghtasil. Barang siapa dari kalian mendatangi Jumatan, hendaklah dia mandi. Sementara kamu tidak bisa mandi kecuali harus membeli air, karena enggak ada air. Maka hukum membeli air untuk mandi Jumatan di sini apa? Wajib. Tadinya membeli air boleh-boleh saja, enggak haram, enggak makruh, enggak wajib, enggak sunnah. Namun ini kaitannya dengan mandi Jumatan, itu wajib. Maka hukum membeli air untuk mandi Jumatan sifatnya apa? Wajib. Fama la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu kewajiban jika tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, kecuali dengan adanya sarana sesuatu, maka sarana tersebut pun hukumnya jadi wajib. Wa ma la yatimul masnun illa bihi fa huwa masnun. Dan sesuatu yang sunnah tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tadi pun hukumnya sunnah. Kamu tidak bisa untuk memakai minyak wangi untuk berangkat Jumatan kecuali harus membeli minyak wangi. Maka hukum membeli minyak wangi di sini adalah sunnah. Yang tadinya itu mubah-mubah saja berubah jadi apa? Sunnah. Karena sebagai sarana kepada amalan sunnah. Wa idza kana manhiyan an syai'in, dan jika seorang itu dilarang dari sesuatu kana manhiyan an jami'i turukihi wa dara'ihi wa wasailil musila ilaihi. Maka dia juga dilarang dari semua jalan dan perantara yang mengarah kepada yang dilarang tadi. Kalau misalnya kamu dilarang minum khamer, berarti kamu juga dilarang untuk ya menjual anggur yang akan dibuat sebagai khamer. Ada orang membeli anggur. Dia ngomong, "Dul, saya pesan ya anggur kamu 1 ton akan saya buat khamer." Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini ya ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Sarana untuk dibuatnya apa? Khamer. Tidak boleh di sini. Fal wasilah ilal wajib wajibah. Sarana kepada yang wajib, hukumnya juga wajib. Misalnya kal masyi ila salati lil faridah wa zakati wa nahbiha. Misalnya berjalan menuju sholat wajib. Yang wajib bukan hanya sholatnya, berjalannya pun wajib. Karena dia tidak bisa melaksanakan sholat wajib kecuali berjalan ke tempat itu. Misalnya berjalan misalnya untuk memberikan zakat. Misalnya gini, kamu tidak bisa untuk memberikan zakat kecuali kamu harus berjalan atau naik kendaraan ke tempat orang miskin. Maka kamu ke sana naik kendaraan atau berjalan hukumnya wajib, karena tanpa seperti itu kamu enggak bisa melaksanakan ada uzakah, pemberian zakat. Wal jihad min jihad, kan orang berjalan menuju jihad wajib. Wa adail huquq al-lazimah, dan untuk melaksanakan hak-hak yang harus. Ka huquqillah taala, seperti hak-hak Allah taala. Misalnya seorang dia berkewajiban untuk ya, misalnya haji. Ya, dia melakukan perjalanan ke tanah suci. Apa kemudian orang berdiam diri saja, saya haji di sini? Oh, enggak bisa. Wa huquqil walidain wal aqarib, dan seperti misalnya seorang berkewajiban melaksanakan hak kedua orang tua dan kedua kerabat. Tidak bisa ke sana kecuali dengan berkendaraan misalnya, maka berkendaraan di sana hukumnya ke sana hukumnya wajib. Wa zawajat wal mamalik, untuk menunaikan hak para istri dan budak sahaya misalnya. Fama la tatimmu hadhil umur illa bihi fa huwa wajib. Maka bila perkara-perkara ini tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib. Jadi sarana yang mengantarkan kepada yang wajib hukumnya wajib, sarana yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya haram. Sekarang sama-sama tidur, tidur gasik badal isya, tidur awal badal isya. Tidur hukumnya boleh saja. Tapi tidur bisa berubah jadi maksiat, bisa berubah jadi ibadah, berpahala. Seorang tidur batal isya dengan niatan jam 2 malam akan bangun ingin mencuri. Maka tidurnya di sini tidur yang apa? Maksiat. Padahal hukum asalnya tidur boleh-boleh saja. Namun niatannya dia nanti untuk memperkuat tubuhnya ketika akan mencuri, maka tidurnya tidur yang maksiat. Berbeda dengan orang yang tidur gasik batal isya, ingin tahajud nanti jam 3 malam misalnya. Maka tidurnya ini tidur yang berpahala. Sama-sama tidur, ternyata beda hukum. Yang bedakan apa? Niat. Yang bedakan apa? Niat. Sarana kepada yang haram, hukumnya haram. Tidur, hukumnya halal. Namun kalau itu saran untuk memperkuat orang dalam mencuri, maka tidur tadi tidur yang maksiat. Tidur hukumnya mubah. Namun kalau sebagai saran untuk memperkuat seorang untuk tahajud atau untuk tarawih nanti qiyam, maka di sini tidur yang berpahala. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Adal maghrib. Wallahu taala a'lamu. Suhab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman mazida, amma ba'd. Kita masih pada penjelasan bait yang ke-24 terkait dengan sarana memiliki hukum tujuan. Sarana kepada yang wajib, hukumnya wajib. Sarana kepada tersampaikannya amalan sunnah, sarana tersebut dihukumi sunnah. Disebutkan di sini wal muta'alliqati bil khalqi. Demikian pula misalnya seorang berjalan menuju atau untuk melaksanakan hak-hak makhluk. Kahuquqil khalqil mustahabbah. Seperti hak-haknya makhluk yang sifatnya sunnah. Min silatil arham. Dari silaturahmi misalnya. Berjalan menuju kerabat yang dengannya seorang akan menyambung hubungan. Ini jalan yang teranggap ibadah. Wa iyadatul marid, demikian pula berjalan untuk menjenguk orang yang sakit. Wa dhihab ila majalisil ilmi wa nahwihi, dan pergi ke majelis ilmu dan yang semisalnya. Fama la tatimmu hadhihi illa bihi fa huwa masnunun. Jika perkara-perkara tadi tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sarana, maka sarana itu pun hukumnya sunnah. Amalan-amalan sunnah jika tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya sarana, maka sarana tersebut, sarana untuk terlaksananya amalan sunnah pun hukumnya sunnah. Kana qalil aqdami ilaiha wa nahwihi, seperti berjalan kaki misalnya dan semisalnya. Kalau misalnya seorang tidak bisa menjenguk orang sakit kecuali dengan naik angkot misalnya, maka hukum naik angkot di sini sunnah. Karena untuk terwujudnya amalan sunnah, yaitu menjenguk orang sakit, tidak terwujud kecuali dengan dia naik angkot misalnya. Maka di sini sarana untuk ya hal tersebut juga dihukumi sunnah. Wa ammal muharram, adapun perkara yang Allah haramkan. Faminhu syirku, di antaranya adalah kemusyrikan. Asyirkul akbar, itu syirik akbar. Wa huwa syirku fil ibadah, itu syirik dalam peribadatan. Fayuhram kulla qawlin wa fi'lin yufdi ilaihi. Ketika Allah mengharamkan syirik akbar, mempersekutukan Allah dalam ibadah, maka diharamkan juga semua ucapan dan semua perbuatan yang mengantarkan kepada syirik akbar. Wa yakunu wasilatan qaribatan ilaihi, dan menjadi sarana yang mendekatkan kepada syirik akbar. Wa yakunu syirkan asghar, sarana-sarana tadi adalah syirik asghar, syirik yang kecil akan mengarah pada syirik yang besar. Syirik yang kecil menjadi sarana untuk kemudian terjatuhnya orang dengan syirik yang ke dalam syirik yang besar. Mislul halif bi ghairillah, seperti seorang bersumpah dengan selain nama Allah. ini syirik asghar, tapi akan bisa mengarah pada syirik yang besar. Wa ta'dhimil kubur, mengagung-agungkan kuburan. Mengagung-agungkan kepada orang salih misalnya. Ya. Dengan membuat bangunan di atas ya, kuburan orang salih, dipasang kelambu-kelambu dan semisalnya. Wa tabarruk biha dan alap berkah dengan kuburan orang salih misalnya. Jadi maksud kubur umumnya kuburan orang salih lah. Kalau kuburan penjahat sepertinya tidak. Walaupun mungkin ada, tapi kuburan orang salih lebih memfitnah daripada kuburan orang-orang apa yang jahat. Misalnya orang menganggap kalau doa di sisi kuburan orang salih lebih mustajab. Ya. Maka yang seperti ini walaupun bukan syirik akbar, tapi bisa mengarah pada syirik akbar nantinya. Awalnya sih hanya berdoa kepada Allah, tapi menganggap kalau doanya di si kuburan ini lebih mustajab. Lambat laun nanti akhirnya minta kepada penghuni kuburan. Itu yang terjadi. Alladzi lam yablughu rutbatan ibadah, yang belum sampai tingkatan ibadah. Mengagungkan kuburan dan ngalap berkah dari kuburan yang belum sampai tingkatan ibadah. Sudah sampai tingkatan ibadah lain lagi hukumnya. Li'annahu dari'atun li'ibadatiha. Karena mengagungkan kuburan, ngalap berkah dengan kuburan menjadi sarana untuk kuburan nanti akan disembah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakadzalikal wasail ila sa'iril ma'asi, demikian pula seluruh sarana yang mengantarkan kepada kemaksiatan. Kazina wa syurbil khamri wa nahbihima, seperti perzinahan, minum khamar dan semisalnya. Fal wasailu ilaiha muharramah, sarana yang mengarah kepada itu diharamkan. Allah ketika mengharamkan perzinahan, diharamkan pula misalnya pacaran. Khalwat laki perempuan bukan mahramnya berduaan. Ini bisa marah kepada perzinahan. Allah mengharamkan khamar, maka misalnya sarana untuk dibaca khamar, ini perasan anggur misalnya. Kalau kamu misalnya punya kebun anggur, kemudian ada orang beli yang tujuannya jelas, dia mengucapkan saya membeli dari kamu sekian kintal akan saya jadikan khamar, maka ini tidak boleh. Tidak boleh kamu menjual kepada orang tadi karena kamu tahu bahwa orang tadi akan menjadikan khamar. Jadi kalau dia beli dari kamu 1 ton, nggak tahu menahu mungkin dia jual mau apa, terserah. Jadi kalau dia ngomong dari awal saya pesan 1 ton, saya mau buat khamar, maka jangan kamu jual kepadanya karena ini ta'awun alal ismi wal udwan, bentuk bantu membantu, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fal wasailu ilaiha muharramah, sarana yang mengarahkan, mengantarkan kepada perzinahan dan kepada diminumnya khamar, ini diharamkan. Mungkin ada sebagian ikhwanna yang bekerja di kapal pelayaran misalnya. Di kapal apa namanya? Kapal apa namanya? Kapal pesiar. Yang biasanya beragam ya menu yang dipesan oleh orang yang naik kapal itu bermacam-macam, ada yang ya misalnya sate kambing, ada yang ayam bakar, ikan bakar, dan ada pula yang ya daging babi. Minuman pun macam-macam, ada yang misalnya ya jus ini, ya ini, ada pula yang minum khamar. Mungkin ada yang beralasan, kan saya tidak minum, saya kan sekedar bekerja, saya hanya melayani. Mereka pesan khamar ya saya kasih khamar. Nah, ini enggak benar yang seperti ini. Cari yang lain lah, cari usaha lain, jangan seperti itu. Kalau kamu tahu kalau di situ memang menyediakan seperti itu, kamu gak bisa mengelak. Ikhwana yang bertahun-tahun kerja di apa namanya kapal pesiar, dia cerita seperti itu. Gak mungkin seorang ketika dia pas tugas kemudian mereka minta khomar kemudian mengelak tidak mau, tidak mungkin. Akan dipecat, ya kan? Atau mereka minta misalnya daging babi, otomatis harus menyediakan. Maka cari yang lain lah. Cari kerja yang lain, jangan di situ. Karena ibarat di situ kamu gak bisa berbuat apa-apa sudah. Ya. Kamu dilematis, kamu hatinya meyakini haram. Sementara kamu kalau gak mau melayani, kamu akan dipecat. Akan dimarah, dipecat nanti ujungnya. Ya. Sementara kalau melayani berarti kamu ta'awun alal ismi, walau Tuhan, tinggal yang seperti itu. Wal wasilah ilal makruh, makruh dan sarana yang mengarahkan pada makruh, hukumnya makruh. Wa hadhil qa'idah min anfa'il qa'idi wa adamiha wa aksariha fawaid. Kaidah ini, itu sarana dihukumi tujuan, termasuk paling manfaat, paling bagusnya kaidah, paling besarnya dan paling banyaknya faidah. Wala'allaha yadkhulu fiha rub'uddin, dan bisa jadi masuk dalam kaidah ini seperempat agama. Seperempat kan banyak. Jadi yang namanya sarana dihukumi tujuan. Namun ini beda dengan kaidahnya hizbiyyin. Yaitu apa? Al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan membolehkan segala cara. Tujuannya agar orang itu masuk Islam, maka cara apapun silahkan kamu tempuh. Walaupun dengan cara kamu misalnya ya dengan melantunkan misalnya musik islami, misalnya kata mereka musik islami, atau dengan apa namanya budaya-budaya yang itu maksiat, selama tujuannya untuk mengislamkan mereka maka boleh. Oh, ini enggak benar. Ini namanya al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Enggak boleh seperti itu. Karena kalau tujuannya baik, maka sarananya pun harus apa? Harus baik. Terlebih sarana dakwah atau wasilah dakwah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu sesuatu yang sudah ada juklaknya dari syariat, jangan membuat-buat yang baru. Kalau misalnya, loh majalah zaman dulu kan gak ada, ya, majalah kemudian ma'had, oh, sudah ada tulisan, itu salah satu sarana dakwah. Baik itu majalah, baik itu apa namanya, tabloid, baik itu apa namanya, banyak tulisan-tulisan, masuk pada bab, ya kitabah. Ada. Jadi kalau misalnya dahulu orang-orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan, punya misalnya budaya tertentu, maka dengan mengikuti budaya mereka kemudian kita sisipkan misalnya nilai-nilai agama, ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena budaya-budaya yang itu menyimpang tidak bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Dulu orang-orang jahiliyah mereka punya kebudayaan. Mereka punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang itu jahiliyah. Namun itu tidak digunakan sebagai sarana apa? Dakwah. Jadi bedakan antara sesuatu yang itu disyariatkan, maka sarananya ya, untuk mengantarkan kepada ya, sesuatu itu pun disyariatkan. Yang aslinya itu mubah. Ya. Kalau yang aslinya haram ya tidak bisa dijadikan sebagai sarana. Ya. Yang hukum asalnya itu mubah, halal bisa berubah jadi ibadah, bisa berubah jadi dosa. Contoh yang ringan tadi, hukum asalnya tidur itu mubah, halal. Jadi seorang tidur gasik pada isya tujuannya untuk tahajud di malam hari. Ini tidur yang apa? Bernilai ibadah. Atau orang tidur gasik pada isya tujuannya ingin mencuri nanti di tengah malam. Ini tidur yang maksiat. Berarti kan hukum asalnya tidur itu halal kan? Tergantung tujuannya apa. Beda dengan kayak misalnya ya musik misalnya. Ikhtilat laki perempuan itu hukum asalnya enggak boleh. Tidak bisa dijadikan sarana untuk apa? Dakwah enggak bisa. Karena sesuatu yang jelas hukum asalnya saja apa? Enggak boleh, jangan dijadikan sarana apa? Dakwah. Adapun tadi perkara yang memang aslinya halal. Ya, aslinya halal kemudian dijadikan sarana kepada kebaikan maka berubah menjadi ibadah. Atau dijadikan sarana kepada kemaksiatan maka berubah menjadi apa? Ya, maksiat. Wa qawli, sedangkan ucapan saya, kata Syekh, wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Fonislah dengan fonis ini untuk pelengkap-pelengkapnya. Misalnya jihad. Jihad disyariatkan. Untuk telaksananya jihad, misalnya orang keluar dari rumah menuju medan jihad, berarti keluar dari rumah menuju medan jihad, ya sarana. Kemudian apa pelengkapnya? Pulang, kan orang butuh apa namanya mengistirahatkan tubuh kan? Pulang di sini pun teranggap ibadah karena sebagai pelengkap. Sebagai apa? Pelengkapnya. Jihad tujuan, jalan menuju medan jihad sarana. Pulang dari jihad, setelah memang misalnya dia tugasnya sudah selesai atau sudah harus gantian, ya pulangnya di sini sebagai pelengkap. Nah, pelengkapnya pun dihukumi juga apa? Ibadah. Jadi seorang misalnya dia berangkat jihad. Dia tidak meninggal di medan perang. Kemudian ketika dia pulang, meninggal di perjalanan pulang. Itu dia mati apa? Mati syahid. Paham ya? Dia berangkat jihad. Di medan jihad dia tempur, enggak terluka, enggak apapun. Pulang-pulang di tengah jalan dia misalnya meriang, kemudian meninggal di tengah jalan. Maka dia mati apa? Syahid. Karena dia meninggal masih dalam apa namanya? Perjalanan ya berangkat dan pulang jihad. Nah. Contoh taib nanti akan disebutkan. Wahkum bihadzal hukmi lizawaid, dan fonislah dengan fonis ini untuk pelengkap-pelengkapnya. Al-asya'u salasah. Perkara ada tiga. Yang pertama adalah maqasid, tujuan. Qas-salati masalan, seperti salat umamanya. Salat tujuan misalnya. Wa wasail ilaiha, sarana untuk bisa telaksananya salat. Kal-wudu wal-masyi, seperti wudu dan berjalan menuju tempat sholat, itu sarana. Terus pelengkapnya, watbamutam mimat laha, yang ketiga, dan pelengkapnya adalah, karuju'ihi ila mahallihi alladhi kharaja minhu. Seperti pulangnya dia ke tempat yang ia keluar darinya. Ini pulang ke rumah. Itu masih dihukumi, ya, sebagai orang yang apa namanya, ya, sholat. Waqad dzakarna annal wasail tu'tu ahkamal maqasid. Dan kita telah menyebutkan bahwa yang namanya sarana dihukumi tujuan. Yang namanya sarana hukumnya seperti tujuan. Kalau tujuannya baik, maka sarana itu baik. Maka tujuannya itu jelek, maka sarana itu pun hukumnya jelek. Fakadzalikal mutammimat, demikian pula pelengkap-pelengkap lil a'mal, untuk amalan misalnya. Tu'ta ahkamuha, diberikan juga hukumnya sama. Karruju'i minas salati wal jihadi wal haji watiba'il janazah wa iyadatil marid wa nahwi dharik. Seperti seorang pulang dari salat, seorang pulang dari jihad, pulang dari haji, pulang dari mengantar jenazah, pulang dari menjenguk orang sakit dan semisalnya. Fa innahu min hini khar yakhruju, min mahali ila ibadah fahuwa fi ibadatin hatta yarja'. Maka dia dari semenjak keluar dari tempat tinggalnya menuju ibadah-ibadah tadi, maka dia terus dianggap dalam ibadah tersebut sampai dia kembali ya ke tempat tersebut. Jadi pergi dan pulangnya dia terhitung ibadah. Jadi yang namanya sarana dihukumi tujuan. Sarana dihukumi tujuan. Misalnya untuk para thullab wa ilmin, para penimba ilmu yang mereka memang waktunya untuk menimba ilmu. Para penimba ilmu tidak bisa untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Maka hukum mempelajari bahasa Arab aslinya apa? Ya, wajib. Karena mereka tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. Ini terkhusus untuk para penimba ilmu yang memang waktunya untuk ilmu, harus belajar bahasa Arab. Kan memang ya seperti itu. Terus bagaimana kalau yang memang dia bukan khusus untuk menimba ilmu ya? Bagus-bagus juga belajar bahasa Arab. Ya. Enggak apa-apa bahasa Arab untuk lansia, ya yang untuk 50 tahun ke atas. Enak belajar bahasa Arab itu apa? Enak. Kamu kalau udah terbiasa dengan bahasa Arab, kamu lebih cintanya kepada Al-Quran Sunnah lebih. Karena bahasa Arab itu bahasanya salaf umat ini. Bahasanya Al-Quran dan Sunnah. Lebih akrab, lebih mendekatkan kepada apa? Ya, kecintaan kepada salaf umat ini. Ya. Sehingga kita berharap pelajaran bahasa Arab misalnya selain untuk ya para thullab juga sebisa mungkin diadakan ya, sehingga apa namanya mereka dikenalkan dengan bahasa Alkitab dan Sunnah. Dahulu salam umat ini ketika mereka melebarkan sayap ke barat dan ke timur, para sahabat ketika mereka ya tinggal di daerah-daerah yang dulu bahasa aslinya bukan bahasa Arab, namun para sahabat dan para salaf membiasakan penduduknya dengan bahasa Arab, sehingga mereka itu bahasa ibu sudah ditinggal, namun bahasa Arab itulah yang kemudian apa di ya dijadikan percakapan sehari-hari. Coba kita lihat para imam-imam yang dikatakan ashabul kutub as-sittah, penulis kitab induk hadis yang 6, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini mereka bukan orang-orang Arab. Mereka orang-orang non-Arab yang ketika para sahabat salaf umat ini ke daerah-daerah tersebut, ya, mereka membiasakan penduduknya dengan bahasa Arab sehingga bahasa Arab ya, itu yang kemudian dijadikan bahasa sehari-hari, bahasa ibu sudah mulai di ya ditinggalkan. Bahasa ibu bisa, tapi bahasa Arab itu di yang ditekankan. Nah, itu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Nah, taib. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wal khata'u wal ikrahu wal nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahman. Lakin ma'al itlaf yasbudul badal wa yantafi at-ta'sim anhu waz-zalal. Wal khata, dan sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja. Wal ikrar, dan sesuatu yang dilakukan karena dipaksa. Wa nisyan, dan sesuatu yang dilakukan karena lupa. Asqatahu, digugurkan dosanya oleh sesembahan kita yaitu Ar-Rahman, Allah SWT. Lakin mal itlaf, akan tetapi jika diiringi dengan merusak barang orang, itulah merusak barang orang. Yasbutul badal, ditetapkan adanya ganti. Wayantafi taksima anhu wazalal, dan dihilangkan darinya dosa dan ketergelinciran. Maksud dari kaidah ini, jika muncul dari hamba suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja, atau karena dia dipaksa yang tidak bisa mengelak, atau karena dia lupa, seorang meninggalkan perintah atau menerjang larangan, ya, karena lupa atau ada dipaksa, maka dia tidak berdosa. Ini yang kaitannya dengan Allah. Akan tetapi kalau itu sifatnya merusak barang orang, maka dia harus mengganti rugi. Adapun dosa dan ketergelinciran tidak dituntut karena dia tidak sengaja. Al-khata' misalnya. Al-khata' artinya seorang melakukan sesuatu, meniatkan kepada sesuatu, ternyata dari perbuatannya ya, mengenai yang tidak dia niatkan. Seorang melempar anjing, ternyata batunya mental mengenai kepala orang sampai bocor misalnya. Dosa atau tidak orang tadi? Hah? Tidak dosa. Karena dia tidak ada niatan melempar orang. Niatannya dia melempar anjing, ternyata batunya mental mengenai orang. Namun karena ini kaitannya dengan hak manusia, maka dia dituntut untuk mengobati. Paham ya? Dosa tidak ada. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Karena dosa itu dikaitkan dengan adanya niatan. Orang ini enggak niat melukai orang itu kok, niatannya dia ngelempar anjing, ternyata batunya mental mengenai orang. Tidak ada dosa. Namun karena ini kaitannya dengan hak Bani Adam, hak manusia, dia dituntut untuk mengobati. Gitu ya? Dituntut untuk mengobati. Seorang dipaksa, seorang bersumpah misalnya, demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini. Kemudian suatu saat dia diikat oleh orang, kemudian dilempar di rumah tadi. Apakah dia melanggar sumpah? Tidak. Seorang dipegang tangan dan kakinya oleh beberapa orang, kemudian dipukulkan kepada orang lain sampai orang lain itu ya kejang-kejang. Orang yang dipegang ini, apakah dia dituntut? Sebenarnya tidak, karena dia itu gak bisa mengelak apapun, dipaksa. Gak bisa mengelak. Ya, maka dia tidak dituntut. Sampai pun misalnya, seorang tubuhnya diikat, kemudian dibenturkan pada orang lain, sampai orang lain itu meninggal, orang ini tidak dituntut. Justru orang-orang yang ikat itulah yang dituntut, karena mereka lah yang melakukan. Dia sebagai kayak batu, kayak alat gitu saja, gak bisa apa-apa, kan diikat ya. Wanisian lupa misalnya. Seorang ketika dia puasa, dia lupa. Kemudian dia makan atau minum, walaupun dia sampai nambah, lanjutkan puasanya. Man akala aw man nasiya fa akala aw syariba wa huwa shaimun falyutimma shaumahu. Barang siapa yang dia lupa, lalu dia makan atau minum dalam keadaan dia puasa, dia lupa kalau dia puasa, dia makan atau minum. Falyutimma shaumahu. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahullahu wasaqah. Karena yang memberi makan dan minum dia, Allah SWT, rezeki berarti. Terus bagaimana kalau kamu melihat ada teman kamu puasa Ramadan, kemudian dilupa makan. Apa kamu biarkan? Ah, biarkanlah. Sampai kenyang, baru saya kasih tahu, ini kan rezeki. Ya. Jawabannya, rezeki bagi dia, tapi bagi kamu adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Terus bagaimana kalau sudah masuk? Apa harus dimasukkan jari, dikeluarkan yang di perut? Enggak usah, itu rezeki. Itu apa? Rezeki. Tapi bagi yang lupa, adapun yang tahu, teman yang tahu, mengingatkan. Ya berkewajiban untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, jadi untuk hal-hal tadi yang dilakukan memang tanpa ada niatan, syariat memberikan pemaafan. Disebutkan di sini oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza min kamali judihi wa karamihi ta'ala. Ini di antara sempurnanya kedermawanan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Wa rahmatihi bi'ibadihi, serta kasih sayang Allah terhadap hambanya. Innahu lamma kallafa ibadahu bi'awamir yaf'alunaha wa nawahi yastanibunaha. Bahwa Allah tatkala membebani hambanya, kallafa membebani ibadah hamba-hambanya, bi awamir, dengan perintah-perintah yang mereka lakukan, wa nawahi yastanibunaha, dan larang-larang yang mereka tinggalkan, harus mereka tinggalkan. Annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'mur, jika muncul dari hamba bentuk meninggalkan perintah, awirtika bunil mahdur, atau melakukan yang dilarang, nisyanan au khata'an, karena lupa atau tidak sengaja, au ikrahan, atau karena dipaksa, annahu 'ufiya 'anhum wasamahahum, bahwa Allah memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu 'alaihi." Dimaafkan bagi umatku sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang dilakukan karena lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Walaupun ini ada perincian. Ada perincian yang banyak. Contoh, kalau seorang dia lupa nyembelih sapi, enggak baca basmalah, sah atau tidak sembelihannya? Ulama khilaf di sini. Ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah berpendapat halal. Karena dia tidak sengaja. Tidak sengaja ya meninggalkan basmalah, dia lupa. Sementara sebagian ulama lain mengatakan tidak boleh. Bagi yang mengatakan boleh, di antara dalilnya hadis tadi, karena Allah memaafkan dari umat ini sesuatu yang dilakukan karena lupa. Nah, sementara yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan ayat, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alihi, janganlah kalian makan sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Artinya sembelian yang tidak disebutkan padanya basmalah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak sah sembeliannya. Dan di antara faedahnya, orang tadi akan menjadikan kejadian lupa ini jadi pelajaran berharga. Untuk kedepannya dia tidak akan lupa, bahkan mungkin bismillah saya 10 kali. Bismillah saya mungkin 10 kali. Karena dia trauma dengan kejadian dulu pernah nyembelih sapi, enggak baca basmalah, akhirnya dogomi, bangke, akhirnya dia nembui. Ya kan misalnya. Nah, sekarang dia ketika akan nyembelih betul-betul dia apa? Baca basmalah, kemudian mungkin sampai berkali-kali karena apa? Ya, takidan, takid untuk apa? Menguatkan betul-betul dia sudah basmalah. Itu misal. Seorang saking sibuknya, lupa, ya Allah, tadi saya belum sholat asar. Ingat-ingat sekarang ini. Gimana? Gak usah karena sudah lewat waktunya, apa sekarang? Sekarang juga. Sekarang juga kamu lakukan sholat asar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man nasiya sholatan au nama anha, fakafaratuha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa satu sholat atau tertidur darinya, maka kafaratnya, tebusannya adalah dengan dia melakukan sholat itu ketika dia ingat. Ya namanya orang lupa, gimana lagi? Saking sibuknya dia lupa, ya Allah, ingat-ingat sekarang, tadi belum sholat asar. Maka sekarang dilakukan sholat asar. Fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia melakukan sholat tersebut ketika dia ingat. Ya. Au ikra, atau seorang dipaksa. Sebenarnya untuk masing-masing, baik itu lupa, kemudian keliru, atau dipaksa, ini ada perincian yang panjang. Tidak semua pemaksaan itu kemudian dijadikan dalih untuk melakukan sesuatu. Kamu dipaksa untuk membunuh orang. Kalau kamu tidak membunuh, kamu yang akan dibunuh. Gimana? Boleh gak kamu membunuh orang dalam rangka menyelamatkan nyawa kamu? Gak boleh. Tidak boleh di sini. Sehingga ulama memberikan tafriat, contoh-contoh cabang. Misalnya kalau seorang wanita hamil, kandungannya divonis membawa sesuatu yang berbahaya sekali, yang kalau enggak segera digugurkan, mungkin dua-duanya meninggal atau ibunya meninggal. Maka di sini jangan gegabah kemudian langsung sudah gugurkan saja. Ya. Biar ibunya apa? Selamat, jangan. Itu nyawa. Kalau memang masih bisa dilakukan penyelamatan dua-duanya, itu yang dilakukan. Ya, karena tidak ada yang lebih berhak untuk kemudian dimatikan dari ibunya atau anaknya. Ya. Terlebih di zaman sekarang sudah ada alat-alat medis yang canggih. Diharapkan dengan itu bisa selamat apa? Dua-duanya, itu yang dilakukan. Jangan kemudian mengambil tindakan praktis yang kemudian akhirnya menggugurkan kandungan, itu membunuh apa? Nyawa. Jangan. Jadi di sana ada pengecualian. Kalau orang dipaksa untuk membunuh. Bisa? Membunuh. Kalau dia tidak membunuh, dia akan dibunuh. Maka di sini ulama mengatakan tidak boleh dia membunuh orang lain dalam rangka menyelamatkan nyawa dia. Ya. Nanti akan ada penjelasan. Baik. Ini sudah hampir isya. Bismillah. Ustaz mau tanya, apa hukumnya membuka konter HP, di mana pada HP pasti ada fitur-fitur musik yang banyak disari oleh orang-orang awam. Aslinya konter HP boleh-boleh saja kan dia. Ya kayak orang misalnya, ya dia jual pisau, jual parang. Ya, tergantung parang itu untuk apa kan. Ya. Cuma kalau dia misalnya diminta untuk membuatkan aplikasi yang tidak baik atau fitur-fitur yang mungkin tidak baik, ya dia berusaha mengelak. Berusaha untuk mengelak. Apa hukumnya menjual baju-baju umum untuk wanita di mana baju itu dipakai oleh mereka di luar rumah? Tapi kalau itu besar kemungkinan dipakai di luar rumah, ya ya jangan. Ya artinya kita menjual pakaian wanita yang sekiranya dipakai di luar dan di dalam itu tidak masalah, ya. Kalau itu kita tahu kalau nanti mau dipakai di luar sementara itu bukan sesuatu yang ya baik, ya sebaiknya jangan jual yang seperti itu. Jual yang sekiranya dipakai di luar dan di dalam itu apa? Nyaman. Berbekam apakah membatalkan puasa? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Ada yang mengatakan batalkan berdasarkan hadis aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam itu berbuka, artinya dia batal puasanya. Gambarannya kayak apa? Dulu bekam itu enggak kayak sekarang ini. Dulu itu sebagian model bekamnya itu kayak tanduk. Itu di ya tansapkan di tempat ya yang mau disedot darahnya, itu disedot. Sedot sama orang yang membekam. Nah, dengan menyedot ini, aktivitas menyedot ini kan bisa menyebabkan darah itu sampai tenggorokan kan. Gambarannya paham ya? Jadi dulu aktivitas bekam itu sebagiannya itu kayak tanduk yang di ya sedikit ditusukkan di pasien kemudian disedot darahnya. Adapun orang yang membekam dikatakan batal karena bisa saja darah itu masuk ke tenggorokannya karena disedot dengan mulutnya kan. Adapun yang dibekam bisa jadi dia batal karena dia lemes ya kan. Orang dibekam kan apa? Lemes akhirnya enggak kuat puasa. Nah, di sini khilaf sebagian ulama mengatakan sudah mansuh dengan Rasul pernah berbekam di saat apa? Puasa. Namun untuk kehati-hatian, kalau memang tidak darurat sekali dan tidak emergensi sekali, lakukan di malam hari lah, jangan di saat puasa Ramadan, ya. Artinya kalau memang masih bisa ditunda, ya tidak darurat sekali, lakukan pembekaman bukan di siang hari supaya kita lepas dari perbedaan pendapat, kan seperti itu ya. Kalau malam hari nggak ada apa, nggak ada problem, ya nggak ada. Ya, masalah. Apa hukum khitan dengan laser besi? Apakah termasuk kai? Oh, tidak, itu bukan kai. Kai itu kan seorang memanaskan besi kemudian ditusukkan ke daerah yang sakit. Ya, ini bukan, ini bentuk khitan, ya. Salah satu cara untuk apa? Khitan. Jadi ini bukan termasuk kai. Ya, kai itu kan besi dipanaskan kemudian ditusukkan. Ini bukan ditusukkan, ditusukkan pada anggota yang sakit. Ini bukan ditusukkan. Sama dengan misalnya pernah sebagian masyayikh ditanya tentang menggunakan raket listrik untuk membunuh nyamuk. Atau misalnya kan dari baterai atau listrik itu kan memunculkan api kan. Apakah ini masuk dalam membunuh binatang dengan api? Kata masyayikh bukan. Syekh Mustaimin mengatakan ini bukan api. Walaupun listrik bisa memunculkan apa? Api, ini bukan api. Jadi beda. Ya. Jadi apa namanya? Beda. Banyak sekali. Cukup. Banyak. Apakah seorang yang tidak sengaja mencela atau mengolok-olok agama itu tidak berdosa? Tidak sengaja mengolok-olok agama itu gimana ya? Ini akan bisa dijawab dengan contoh. Apa ada ya orang enggak sengaja ya? Mengolok-olok agama contohnya apa ya? Ya. Saya belum terbayang di sini. Ya. Belum terbayang yang mengolok-olok agama tidak sengaja. Misalnya, ya misal apa misalnya? Lah orang ya musim kemarau gini kok ya celananya di atas mata kaki kayak kebanjiran. Gitu ya. Mungkin dia tidak ada niatan mengolok-olok apa gitu. Ya. Tapi dia ngolok-olok, aslinya dia ngolok-olok sebenarnya. Kayaknya jarang orang ngomong gitu kemudian, ya, tanpa ada unsur ngolok-olok agama, kayaknya tidak ada. Kayaknya saya belum bisa bayangkan ada orang ngolok-olok agama tapi tidak sengaja. Dah, jangan ditambah. Apa hukum bagi orang yang mengatakan pada ummahat atau banat wanita bersadar sebagai ninja? Ya tidak benar. Ya menutup wajah dengan hijab yang syar'i ini ya sesuatu ibadah. Kemudian kalau itu kalimat yang dimaksudkan adalah perendahan ya. Perendahan atau kebanggaan seperti itu. Kan pendekar kan? Ya. Tapi yang dimaksud di sini bukan pujian, tapi apa? Selain maka di sini bahaya sekali. Ya, jangan sampai seorang kemudian mengatakan sesuatu yang itu mengolok-olok sesuatu yang, ya, menurut agama itu, ya, menutup tubuh dengan hijab itu sesuatu yang syariatkan. Ini bahaya sekali kalau sampai mengatakan seperti itu. Penulisan saran. Kitab yang bagus membahas tentang hari kiamat atau tanda-tandanya. Saya kurang tahu persis tentang Asyaratus Sa'ah, banyak sekali kitab tentang Asyaratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Yang mungkin yang masyhur yang beredar itu karya Yusuf Wahbil. Ada juga punya Siddiq Hasan Khan. Tapi enggak masyhur, kitabnya segini kurang lebih. Al-idha'ah fi makana wa yakunu baina yadaya sa'ah. Ya, kitabnya kurang lebih setebal ini. Ya. Nama kitabnya adalah Al-idha'ah fi makana wa yakunu baina yadaya sa'ah. Di antara kitab yang besar dan itu bagus adalah Al-bidayah wa nihayah Ibnu Katsir. Itu jelas penulisnya apa? Imam, ya kan? Al-bidayah wa nihayah, yaitu kisah tentang awal penciptaan manusia sampai akhir apa? Tentang huru-hara kiamat itu ada di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, tapi terlalu besar. Ya, kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu kitab memuat tentang masalah ya huru-hara akhir zaman. Ada di situ. Ya. Cuma itu kitab besar, ya. Kalau yang spesifik setahu saya tadi di antara adalah Asyaratus Sa'ah Yusuf Wahbil, saya enggak tahu penulisnya. Kemudian juga ada Muhammad Siddiq Hasan Khan. Ya, dalam kitab beliau Al-Ida'ah fi makana wa yakunu baina yadaya sa'ah. Bagaimana dengan orang yang lupa untuk membaca doa ketika makan atau wudu, kemudian dia ingat ketika sudah selesai melakukannya? Apa ya, orang lupa membaca basmalah berarti apa? Bismillahi awalahu akhiruh, gitu ya. Nah, terus doa wudu apa maksudnya? Doa wudu basmalah maksudnya kan? Al-Imam Syaukani mengatakan bahwa membaca basmalah ketika wudu itu harus. Ya. Idza dzakara, kata kalau dia ingat, berarti kalau dia lupa ya sudah. Landasannya adalah hadis la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca basmalah atas wudunya. Namun Asy-Syaukani menekankan idza dzakara, kalau dia ingat, kalau enggak ingat, ingat-ingat sudah selesai sudah. Ya. Ya, dimaafkan insyaallah. Bagaimana hukum seorang wanita yang sholat tanpa pakai celana? Ya, laki-laki juga enggak apa-apa, yang penting pakaiannya itu apa? Sabihon. Ya. Sabihon itu nutupi dari atas ke bawah. Ya, tidak harus. Kamu juga enggak apa-apa enggak pakai celana kan? Nah, yang penting nutupi. Ya. Kan ada hadis terkait dengan as-shalah fi sabin wahid. hadis tentang Nabi alaihi salatu wasalam pernah dahulu salat fa ammana fi thawbin wahid. Rasul mengimami kami dalam satu pakaian, artinya belum pakai satu pakaian. Artinya ya misalnya kayak jubah panjang gini. Nutupin. Ya sudah, hatta enggak pakai sarung, enggak pakai celana panjang, pendek atau dalam, enggak apa-apa, yang penting tertutup. Ini enggak cuma hanya wanita, laki-laki juga sama. Apa hukum seorang anak perempuan yang ingin mondok mencari ilmu agama dengan menempuh perjalanan safar dalam keadaan orang tua terpaksa mengizinkannya karena berat terkait dengan biaya? Jika sang anak tetap maksa, apakah termasuk dari durhaka pada orang tua? Mohon nasihatnya. Untuk safarnya memang harus ada mahramnya. Untuk safarnya dalam perjalanan harus ada mahramnya. Adapun apa maksa atau tidak, ini dilihat. Sebenarnya bisa dikompromikan. Ketidakmampuan secara finansial bukan menjadi halangan seorang anak untuk mendapatkan hak pendidikan. Asal orang tua itu kooperatif, asal orang tua atau wali murid itu pengertian, insya Allah pihak apa namanya pengurus itu akan berikan kompensasi atau keringanan, dispensasi. Ya, dispensasi nah, atau bisa jadi ya tidak bayar sama sekali. Ya, yang penting ada kalam ucapan yang baik, kemudian ada komunikasi yang baik atau bagaimana, ya insya Allah adalah ada keringanan. Ya. Jadi ya, tanpa kita mengetahui kasus ini siapa yang sedang mengalami, ya intinya ketika seorang anak itu memang dia apa namanya berhak untuk mendapatkan hak pendidikan, maka orang tua berusaha untuk mencarikan jalan. Soal misalnya ketidakmampuan secara finansial bisa dibicarakan. Pondok-pondok pesantren Ahlussunnah As-Salafiyin bukan pondok-pondok komersil, bukan pondok-pondok yang mereka itu ya mencari profit, tidak. Yang ada sarum adalah ta'awun. Ya. Sementara yang selama yang saya ya ketahui dan saya ya fahami dari pondok-pondok yang ada di barat sampai timur, pondok-pondok kita umumnya itu dari santri-santri yang ada tidak 100% bayar. Ada yang mungkin cuma 60%. Jadi sekian persen gak bayar atau ya cuma sekian persen. Jadi dari pihak ma'had pondok itu ya mencarikan ya, dan biasanya ya karena memang seperti itu ya alhamdulillah, karena ya mereka-mereka yang kesulitan secara ekonomi tapi bisa menempuh pendidikan belajar di pondok pesantren, insya Allah apa yang ada tercukupi. Ya walaupun sederhanalah. Ya sederhana, makanya sederhana tercukupi alhamdulillah. Jadi intinya jangan menjadi sebab ya seorang anak tidak mendapat hak ya tarbiyah diniyah karena alasan finansial. Bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan apa? Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.